Mitra Bisnis, berdasarkan data Lembaga Survei International Global Financial Integrity, Indonesia menduduki peringkat ke-9 daftar negara berkembang terkorup dengan kebocoran 109 miliar dolar Amerika sepanjang 10 tahun terakhir. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Jadi sebetulnya kan tanpa ada survei-survei rating-rating itu pun rakyat Indonesia sudah tahu lah bahwa negara ini negara yang sangat korup. Nah, korupsinya itu melanda hampir semua sektor penyelenggara negara, di eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Jadi kalau dikira-kira kalau dari perkantoran itu, dari kelurahan sampai istana kepresidenan itu dijangkiti oleh korupsi yang menggila. Terus cara menyelesaikannya memang menjadi sangat rumit karena korupsinya itu bukan korupsi perorangan dan bukan korupsi per sektor. Tetapi saya selalu bilang ini bahwa ini rezimnya yang korup. Nah, rezim korup ini tidak bisa diselesaikan dengan pergantian kekuasaan politik lewat cara-cara yang konvensional, seperti lewat cara-cara pemilu. Karena kita tahu misalnya pemilu ini diselenggarakan oleh pemerintahan yang korup, diikuti oleh partai-partai yang korup, kemudian komisi penyelenggara pemilunya juga korup dan tidak jujur, maka memang harapan untuk perbaikan penegakan hukum terutama di bidang korupsi ini, proses politik biasa sih menjadi sangat itu ya, sangat tidak masuk akal lah, sangat mustahil. Ini kan karena instrumen institusi yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi ini juga terlibat di dalam korupsi itu sendiri. Sehingga memang menjadi rumit persoalan korupsi di negeri kita. Sekarang ini memang ada KPK. KPK yang harapan rakyat, itu harapan masyarakat terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi terutama ini hanya tinggal kepada KPK. Nah, tetapi dalam prakteknya KPK belak diintervensi oleh para politisi, oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar, sehingga membuatnya juga menjadi tidak maksimal dalam pemberantasan korupsi. Contohnya misalnya ada orang yang terindikasi korupsi, tapi tidak disentuh, tidak diproses lebih lanjut oleh KPK seperti yang terjadi kepada Hatta Rajasa yang terlibat korupsi hibah kereta, di mana dirjennya sudah masuk tapi menterinya masih nyantai. Kemudian ada yang melibatkan Muhaimin Iskandar ketika stafnya, staf pentingnya sudah divonis dan masuk bui tetapi menterinya lolos. Kemudian di partai politik misalnya di Demokrat, ketika ketua umumnya sudah dinyatakan tersangka, bendahara umumnya dinyatakan tersangka, kemudian sekretaris dewan pembinanya dinyatakan tersangka, tetapi ada nama-nama lain yang sebelumnya juga sudah tersangka tapi lolos, seperti Johnny Allen wakil ketua umumnya. Kemudian ada Sutan Batugana yang mengenai masalah listrik. Kemudian ada Amir Samsudin yang sekarang jadi Menkumham, itu juga terlibat korupsi. Juga ada sekjennya Ibas Yudhoyono yang disebut-sebut oleh Nazarudin juga terima uang. Nah, inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pemberantasan korupsi versi penegakan hukum ya. Lalu bagaimana cara mengurangi penyebaran korupsi yang semakin akut ini, Pak? Memang harus ada langkah-langkah yang extraordinary. Artinya ada kekuatan hukum yang besar yang didukung oleh rakyat, kemudian ada kita punya penegak hukumnya yang juga memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira tanpa ada perubahan politik yang lebih pro kepada pemberantasan korupsi, mengurangi angka korupsi di negeri kita menjadi sangat mustahil. Karena itu kami sih, saya di sama teman-teman di Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia ini tidak percaya bahwa persoalan politik penegakan hukum kita bisa diselesaikan oleh perubahan politik lewat pemilu. Caranya memang harus ada ekstra konstitusional, baik dalam membenahi politiknya maupun pembenahan hukumnya. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.